Wa makna fikakuka, makna dari fikakuka, annaka kunta mu'arradan litukhulin nari. Maknanya apa? Sebetulnya engkau itu akan dimasukkan ke neraka. Aslinya begitu. Ini, kamu sudah punya rumah di neraka sana. Sebab kamu itu mahalul khotok wan nisan. Kamu itu tempatnya salah. Dan juga kamu itu tempatnya dosa. Makanya kamu disiapkan rumahmu khusus di neraka. Cuman kamu orang yang baik benar. Bisa tobat, nyesel. Nah, akhirnya diganti. Kamu masuk neraka. Dikasih orang Yahudi. Nah. Wahada fikakuka. Oh, Yahudi ini akan masuk ke rumahmu yang ada di neraka. Dan kau masuk surga. Lianna Allah Ta'ala qaddara linnari adadan yamla'uha. Allah akan memberikan kepada neraka ini adalah bilangan manusia-manusia yang bakal memenuhi neraka tersebut. Sudah diperkirakan oleh Allah berapa jumlah ahli neraka ini. Dipenuhi dan harus penuh. Fa idza dakhalahal kuffar, kalau sudah orang-orang kafir masuk bidunubihim wa kufrihim, kalau sudah mereka masuk neraka, jadi ada bilangan yang tertentu. Kalau sudah nerakanya penuh, aman kita. Saru fi ma'nal fikak lil muslimin. Berarti setiap ada orang kafir yang masuk ke neraka, maka ketahuilah ini pembebasan untuk orang Islam. Penuh masuk surga nanti semuanya. Maka semoga ini neraka-neraka kita sudah ada yang dudukinnya. Orang-orang kafir yang tidak mau sujud dengan kepada Allah, yang tidak mau patuh dengan Nabi, yang tidak mau menanggungkan syariat Nabi Muhammad, kafir. Dan ingat kafir, ada kafir lahir dan kafir batin. Kafir batin adalah munafik. Berjubah tapi tidak kenal Nabi. Pakai kopiah tidak kenal Rasulullah. Pakai kerudung tidak pernah kenal Nabi Muhammad secara sesungguhnya. Adalah munafik-munafik kafir batin. Bisa saja itulah dilemparkan neraka jahannam. Tapi alhamdulillah yang ada di sini, yang mendengar suara ini, insyaallah orang yang beriman secara sesungguhnya. Kerinduan Anda kepada majelis ilmu adalah salah satu bentuk keimanan. Terjemahan dari keimanan yang ada di dalam hati kita.